Ya ana sing ngono kuwi Indonesia ke bajingane sing ora bajingan bajingan maneh kowe bae. Ngalang-alang teman. Gampang. Menungan Pak nggo dalil ya ora dadi. Lah niki satu contoh. Aulianya di Indonesia luar biasa. Ulamanya luar biasa. Kula secara pribadi monggo sampean nuru ilmu ning luar negeri, cukup ilmu pengetahuan umum monggo. Tapi kangge ilmu agama cukup nang Indonesia ora kurang. Nek metu kadek Mesir peting-ting kaya bangga, metu kadek negara liya bangga. Kene iki ora kurang. Nanti ora cukup untuk belajar Indonesia. Untuk pengetahuan umum silahkan di luar, ilmu kedokteran, ilmu pertanian umpama nih. Monggo. Monggo sewaktu-waktu kita balter setelah kita memahami ilmu agama dari Indonesia ini, coba kita tukar nang Al-Azhar, nang Hadramaut, wenten Sudan, oke monggo. Tapi punya kita, ulama kita, Indonesia kita, kita hargai dulu ulama kita. Kalau tidak kita yang menghargai ulama kita, siapa lagi yang akan menghargai? Lo mau tenang. Karo kiai ini dewa. Assalamualaikum. Assalam. Silahkan hargai dulu ulama kita. Baru. Bukan berarti kita menyepelekan orang lah, orang lain. Tanamkan itu. Sebab ulama itu bertalian. Ulama Jawa ya wong India ya we Cina we Arab. Orang ono ulama Jawa ya Jawa tok orang ono. Nek ulama kebangsaane Jawa umpamane Indonesia, tapi status keulamaane we umat seluruh dunia. Sebab Kanjeng Nabi Dawud, Kanjeng Nabi dawuhake al ulama waratsatil anbiya, semua merasa memiliki. Lah nek wewe dhewe dhisik dhewe ora pinter ngehargai, lah apa maneh wong liya Pak ngergani. Lah itu satu contoh. Lah ulama-ulama itu tadi sing ilmune sing ibadahe luar biasa niku sing nggawa Quran, hadis, mujma' kias kanggo dasare wong nahdlatul teti weruh ora mung cerita mujma' kias weruh arane cekelane wong NU apa ku dasare Quran hadis mujma' kias lah wong-wonge kok ora dikenalke. Tapi kalau rijalu sanatnya dikenalkan kayak saya bangga Anda orang Indonesia, iya. Muslimin Indonesia, iya. Ulama Indonesia Sayyidi Sayyid Jamaluddin Hussein Syekh Jumadil Kubro. Kedua, Baginda Ratu Syekh Ibrahim Asmorokondi. Tiga, Syekh Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Empat, Wali Lanang Maulana Ishak. Lima, Syekh Ali Al-Murtado Kanjeng Sunan Bedilan. Enam, Sayyid Malik Ibrahim Gresik. Tujuh, Imam Ahmad Hisamuddin Cinangkah, Banten. Delapan, Sayyid Muhammad Al-Kabir bin Jamaluddin Husain, Banten. Delapan, Syarifuddin Abdullah Wonobodro, Pekalongan. Sembilan, Sayyidi Muhammad Abdus Salim Abdus Salam Ki Gede Penatas Angin Pukangan. Loh, itu dulu Wali Songo yang lain. Itu cikal bakal ulama-ulama Wali Sembilan yang ada di Indonesia. Diteruskan dengan regenerasinya Sayyidilal Imam Hasyim Sudrajat, Maulana Ibrahim Bonang, Sayyid Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati, panjenenganipun Sayyidi Abdurrahman Kalijogo, Sayyidi Teh Sultan Abdul Fatah Demak, panjenenganipun Sayyidi Ja'far Sadiq Kudus, panjenenganipun Imam Ali Zainal Abidin Sunan Qadi Demak, panjenenganipun Al-Imam Hisam Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan, tokoh fuqaha, tokoh tasawuf, tokoh gending Sayyidi Abdul Jalil Kanjeng Sunan Bagus Jeporo. Terus termuda panjenengipun Sayyidi Umar Said Kanjeng Sunan Muria, itu kebanggaan umat Islam khususnya di Indonesia. Diteruskan oleh regenerasi muda Maulana Hasanuddin Banten, estafet melahirkan generasi-generasi yang tidak mengecewakan para sesepuhnya, para leluhurnya. Kira-kira ne NU mampu ra kaya kuwi. Inilah pentingipun pembinaan di Jalul Ansor untuk melahirkan regenerasi. Tahu kepada pengawal-pengawalipun Rijalul Asanid yang luar biasa, dadi sing gawa ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan Quran, hadith, mujma', kias, ora cemprengan ulama'e. Al-Imamuna Nawawi nek esuk 20.000 selawat, nek bengi 20.000 selawat, Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun Al-Haitami 20.000 selawat, Imam Qasasi Tur Muhaddithin ahli maca selawat, Imam Bukhari piyambak tidak lepas tidak kurang daripada 20.000 selawat. Nek bengi nangis marang Allah Ta'ala, faktiru bisalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha niku durung zikire, durung tahtimul Qur'ane. Iki urang sing luar biasa. Nek critake wau kadoan. Wis sing ana nang Indonesia, nek pimbruh ulamae ahli sunnah wal jamaah gampang. Isik nang jero kubur isik iso ngrukunake wong. Wis do nang jero kubur isik iso makani wong. Ke Sunan Ampel jubi lingkungan ni Kanjeng Sunan Ampel nek kira-kira nang Ampel kuwi ana ora ana Sunan Ampel nang kono rame apa ora? Sepi. Apa nekani masjid kuno ya selok tok wis. Wong terkadang masjid nang ngarepe dhewe bejamae arah sarasen. Cuma di belakang masjid Kanjeng Sunan Ampel ada mutiara yang luar biasa. Kanjeng Sunan Ampel sing ziarah kate endi-endi bendina apa maneh nek Jumat lagi. Toko-toko ten gang-gang Ampel Gading, Ampel Suci, Ampel Dento dan ampel-ampel gang-gang lainnya, tanahe sakniki nek per meter ora oleh 10 juta. Nang kono duit tanah 2 meter bisa kena nggo makani keluarga. Mendino niku nadai wong ziarah niku pun ratusan bis, mengko nek Jumat lagi baru sampai 300 bis, seseke luar biasa. Nek nang kene kaya Jumat liwon. Teko sak rombongan kok piye, teko rombongan kok piye, sing maca Yasin, sing maca Waqiah, sing maca khataman Quran, sing tahlilan, sing maca selawat, kabeh Imam panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel nang jero kubur isi iso ngejak maca Quran, maca tahlil, maca tasbih, maca tahmid, maca takbir, maca selawat. Ora ana wong tekan mlebu jero kubur terus joget begadang mari begadang ora ana. Ora ana kudu nek wong ngene tok kene ana wong kato. Tapi teko naon Kanjeng Sunan Sunan Ampel ana sing nganggo assalamualaikum ya ahlil kubur ya ahlil qabril qaumil mukminin, ana sing langsung salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallah jinakum kasatnakum talabnakum salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum nyong retes. Ya Allah, isin aku nak ziarah Wali Songo. Isin. Isine pripun wong sik nang jero kubur sik iso dakwah. Nyong pangajaran anake nyong bar maghrib tahlilan tiap malam Jumat bae kangelan. Bar maghrib bae do gelem maca Quran terus kangelan. Kae wong mati wis 500 tahun, wong teko ning Kanjeng Sunan Kul Ampel sik do gelem tahlil iso maca Quran. Berarti wong nang jero kubur isik bisa ngajak maca Quran. Isin. Dagangan napa mawon ten mriku payu rame. Kene nang kono ora ana kuburane Sunan Ampel kira-kirane payu apa ora padodol karo sapa? Wong dodolane nang jero kampung maneh. Lah Sunan Muria luwe-luwe maleh nang gunung manjat, kiwa tengen kuburan. Lah ki wong dodolan Pak dodol karo kuburan kok priye? Yo payu yo laris. Luar biasa, berarti wong nang jero kubur isih iso ngrukunake wong, isih iso makani wong urip. Pekalongan Pip Ahmad Wonobodro nek hol ramene kaya hawa rijalul asani nikulah pengawal-pengawal ahli sunnah wal jamaah. Kurang apa yakine kowe? Coba Sunan Ampel ora tau ku gembar-gembur di kuburane ziarah rengonku ora tau. Mbok kono maklarono sampe duwer kono ora bakal payu. Sing ngetuk langsung Gusti sing ngasihi tundang kowe kandha ziarah marang kekasih. Digerakke atine kita kabeh. Sebelah ngen Syarif Hidayatullah, sebelah wae non muslim, sebelah muslim. Kono sing non muslim dewe-dewe sing menyang sing paling cilik sampe lilin sing paling cindek buntek maneh ana masing cingkring dhuwur liline menyan kate sepringkil kate sing gedhi ngulek mambune sing mbek enyong kene mbek wong muslim kepalulu tahlile sing model apa komplit ana rombongan la la illallah la la illallah sing ana antep maneh illallah la illallah sing ana lagu-lagune dewe-dewe maleh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi sing buri saja bener illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mutuwe saja bener illallah la la illallah la illallah la ya ora ribut ora paidona kenapa itu paidona napa ora lucu kowe sing tahlile la ilaha illallah la ilaha illallah ngono sak kelompok illallah la ilaha illallah aja antep-antep nang dodo iki maksak kowe senah sik kowe tahlil kowe cara nyong gampang jare sing siji nyong kowe mantepe kaya piye sampean-sampean jalan-jalan terus sing nang tengah karo ngiwa tengen illallah la ilaha illallah ndongke wong loro padu iki ndongke to illallah la ilaha illallah kene rupane wong loro tiru nyong bae sing kaya piye bae akhirnya wong loro kepancing dengok sing tahlile cepet illallah la ilaha illallah kuwi maneh ngebut jare sing ngebut ora trimo lah nyenyeng ora ngebut ora oleh akeh rale nah coba melebati bareng tak pikir-pikir kae sebelah kono non muslim ora tukaran kiye ora tukaran ora takok klambine apa ora takok abang ijo apa ireng apa-apa rata kok bersatu tak pikir nyong kalah sakedine iki Syarif Hidayatullah 400 sekian tahun isi iso napa ngrukunake umat iso ngrukunake bangsa kini sik pilihan pilkada tok telung wulan penengane ora meneng ya top dahulu nek ndonga uhwah uhwah watoniah uhwah islamiah tapi salam pendeleng-pendelengan. Aduh, dadi dongane digorohi dhewe. Priye wis kok kowe kene? Lah kon maju kapan? Ya kalah. Boro-boro dhewe sik keduman gula Jawa. Ya ora. Lah ayame netese nang kene mangane nang kene opo-opo nang kene barang lair gedhe diarani ayam pakok. Por sing oleh nama wong liya terus. Jambune gedhe apik dunduh harane jambu kok durene duren lah sing wae Indonesia kuwi apa gula Jawa boro-boro sik ngakoni gula Jawa nek wis ora ya bubar nah, payah wis ganti ya jambu Indo Duren Indo. Wis kaya kowe pengen takon iso ngomong duren montong sapa ora montong-montong kowe pang lairke ora. Duren Indonesia, Pak. Nah, ini katanya kok Bangkok. Oh, saya enggak tahu nasabnya, belum saya tulis itu silsilahnya, Pak. Gampang bae. Ini jabak jambu mangkok. Ini birnya belum ketemu, Pak. Namanya Bangkok belum ketemu. Jadi saya tahunya di Indonesia ya bin Indonesia, tidak bin Bangkok. Nanti kalau nasabnya ketemu tak kei weruh, Pak. Jambu Indo. Kayak kuwera. Enak. Parane mantep parane. Jo gelem nek diarani jambu Bangkok. Ku provokator iki gitu. Yo ora. Mulaire nang kene kok. Mung nyong dene kowe blut diarap, arap-arap dasmu. Lahir nang kene apa nang kene bapakku nang kene diarap-arapi bae bareng nyang nong tenyang haji nang kono di Jawa-Jawani. Lah sing bener ku sing endi? Nang kene diarap-arapi nang kono di Jawa-Jawani. Padahal irungku Pak Mrono wis tak petet ya kata Bang. Isik meksa bae kesandak di Jawa-Jawani ya ngelur. Lah niki lah. Ayah. Wis bengi soalnya ngantuk bae kowe. Sore sampean nyong senduwer. Nah, ini satu contoh niku mawon. Jadi kita tanamkan itu tadi. Ya orang-orang Wali Songo, mengapa kita fanatik di samping fanatik kebangsaan? Karena kita punya mutiara-mutiara pengawal-pengawal ahli sunnah wal. Cukup untuk dalil Wali Songo nang Indonesia resakaken cangkem. Wong sing ora seneng ulama, sing ora seneng karo aulia titeni be bisa apa ora kaya Wali Songo kuburane sing jarah pirang-pirang ora usah diiklanake wong di kholib menteh kok. Ora usah ngaeng-ngaeng. Ah niki kembali tokoh-tokoh yang luar biasa. Semoga ini semua jadi pedoman. Lah ulama-ulama seperti beliau itulah Pantah kira-kira di kopi terus. Terus kita kembali, itulah ulama-ulama kita. Lah, niki sing menafsirkan selawat. Sing tidak pernah tinggal selawat, maknane selawat rahmatullah rahmatan makrunatan bita'dhim. Satu. Terus Imam Syafi'i napa maknane wa ala alihi inda maqamid du'a wa huwa ummah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diambil ansor bersawat ya pas. Krana napa nang jerone Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa huwa ala ali keluargane Kanjeng Nabi ya iku diantarane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jenengan maca selawat iku hubungan antar kita sesama umat Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nganti Kanjeng Nabi dawuh aja maca selawat buntung. Salatul batra. Apa sing dikarepke selawat buntung ya Rasulullah? Ora ana wa ala alihine. Kuwi selawat mung kanggo Kanjeng Nabi tok, tapi nek muni wa ala ali, Kanjeng Nabi niku banget iman peduli dateng umat niki. Makanya dungane Kanjeng Nabi kangge umat ya kita sampaikan wa ala ali moh sayyidina maksude maknane umate Kanjeng di samping keluargane Kanjeng Nabi. Dadi hubungan sing saiki kita sik padha melek nang liyane wis tahajud wis maca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sih nyambung menyambung dan menyambung luar biasa niki intine selawat selalu pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala insyaallah ning Indonesia ini sih ono gebyar wong maca selawat aman sing keras amin ya koyo kowe raja medhit ta. Insyaallah kabeh wit-witan kuwi aja dikira ora maca selawat di samping tasbih as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makane kuwi tok gelar. Oh, Pak. Ya mali syair. Muga-muga pemangsane men dalu jane kathah sing pengin kula ungkapake. Tapi nikilah sekadar jenengan ben kenal lebih jauh panjenengan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepenganipun ahli sunnah wal jamaah, nomor kalih cepengan fanatik kita terhadap bangsa kita. Dengan kefanatikan itu akan lebih memperkokoh NKRI itu terutama. Wis aku semene bayar dosa dodo. Mereka! Mereka! Indonesia Jaya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia Jaya! Indonesia Jaya! Indonesia Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.